dari hikmah Allah. Tidaklah apa yang merupakan hikmah Allah meninggalkan mukminin dalam keadaan seperti antum alaihi min al-ikhtilat. Tidak akan membiarkan kalian seperti keadaan kalian ini tercampur di dalamnya dan tidak terbedakan mana yang jelek, mana yang baik. Karena di tengah-tengah kaum mukminin ada munafikin. Tercampur mana yang munafik, mana yang mukmin. Sehingga menjadi tidak jelas. Mana orang beriman dan mana yang tidak beriman. Karena yang tidak beriman berpura-pura beriman. Tetapi Allah katakan di antara hikmah Allah, Allah enggak akan biarkan kalian tercampur begitu saja. Enggak akan dibiarkan kalian terkaburkan. Tidak jelas. Enggak ada tamayyuz, enggak ada pembedaan. Mana mukmin, mana munafik. Allah enggak akan biarkan. Maknanya enggak akan biarkan, pasti Allah akan jelaskan. Mana yang mukmin, mana yang munafik. Tetapi Allah tidak menunjukkan hal gaib. Tidak tiba-tiba kalian bisa melihat yang gaib, bisa melihat dalam hati ini munafik, ini mukmin. Tidak. Adapun itu Allah tidak berikan pada manusia. Tetapi Allah akan tunjukkan asbabal kasyifah. Allah akan tunjukkan sebab-sebab yang menyingkapkan, yang membuktikan kalau ini munafik. Barakallahu fiikum. Sehingga dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, makana fi hikmatillah, tidak ada dalam hikmah Allah untuk membiarkan orang-orang beriman begitu saja dalam keadaan tercampur ikhtilat bainal khabith wat thayyib, di antara orang yang baik dengan orang yang jelek, atau orang mukmin dan orang munafik. Wa adamat tamayyuz, dan enggak ada perbedaan atau enggak ada pembedaan. Hatta yamizal khabith min at-thayyib, hingga Allah akan pisahkan yang jelek dari yang baik. Allah sisihkan yang jelek dari yang baik. Wal mu'min minal munafiq. Orang mukmin dibedakan dari munafik. Was-sadiq minal kadzib. Yang jujur akan dibedakan dari yang dusta. Dengan apa? Tentunya dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Apa Allah katakan? Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak. Tidak akan dibiarkan mereka sama-sama berkata kami beriman, kami beriman tanpa diuji. Maknanya pasti akan diuji. Untuk apa? Liyamizal khabitha minal tayyib. Agar terbedakan mana yang khabith, mana yang tayyib. Mana yang mukmin, mana yang munafik. Mana yang sadiq, mana yang kadib. Sebagaimana ayat berikutnya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Ini ayat berikutnya dari yang tadi. Dari alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna. Alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka terdahulu, maka Allah pasti tahu siapa yang shadiqin dan siapa yang kadzibin. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, Allah pasti tahu siapa yang jujur. Wa ya'lamu as-sabirin, Allah akan tahu siapa yang sabar. Dalam ayat lain, kalau dalam ayat ini Allah pasti tahu as-sadiqin. Siapa yang sadaqu, siapa yang kadzibin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula di dalam surat Muhammad. Demikian pula di dalam surat Munafik. Demikian pula di sekian banyak ayat. Allah katakan pasti. Allah akan tunjukkan mereka. Dan pasti Allah akan pisahkan mereka. Walam yakun fi hikmatihi aydan. An yutli'a ibadahu alal ghaib alladhi ya'lamuhu min ibadih. Juga tidak termasuk hikmah Allah untuk memperlihatkan hal-hal ghaib. yang Allah ketahui tentang hamba-hambanya. Adapun Allah mengetahui hal-hal yang gaib. Maka kalau tahu hati-hati manusia, siapa yang mukmin sadiq dan siapa yang kadzib. Fala ya'lamanna Allahul ladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah pasti tahu siapa yang sadaqu, Allah pasti tahu siapa yang kadzibin, karena Allah 'alimul ghaib. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala la yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Tapi Allah tidak menunjukkan ilmu ghaibnya kepada manusia. Itu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki hikmah dalam hal itu. Di antara hikmah Allah adalah tidak memperlihatkan hal-hal gaibnya, sehingga satu orang enggak bisa melihat apa yang dalam hati orang ini. Kita melihat semua yang hadir mukminun shadiqun secara zahir. Batinnya wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi ada penyusup, bisa jadi ada orang yang berpura-pura, bisa jadi ada nasallahu salamul afiyah, mudah-mudahan tidak ada. Tetapi ini barakallahu fikum hal yang tidak diketahui oleh kita. Maka dua yang tidak termasuk hikmah Allah dalam ayat ini, Allah katakan tidak termasuk hikmah. Kalau Allah biarkan orang beriman menjadi tidak jelas mana yang benar-benar beriman, mana yang munafik, tidak termasuk hikmah Allah. Allah tidak akan biarkan, pasti akan Allah bedakan. Tetapi juga yang kedua, tidak termasuk hikmah Allah kalau kalian dijadikan bisa melihat hal-hal gaib, bisa melihat hati orang, juga bukan hikmah yang Allah berikan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada kalian, akan membedakan mana shadiq, mana kadzib, mana asli, mana palsu dengan ujian. Ini emas. Oleh mereka para ahli-ahli kemasan akan diambil, kalau dulu akan digigit kepingan uang tadi. Hadza muzayyaf, ini palsu. Apa itu? Diperiksa. Atau dicium baunya. Ini kuningan. Bau amis kuningan. Atau segala macam ciri atau tanda-tanda yang mereka jadikan sebagai ujian. Diuji. Agar terlihat mana yang khabith, mana yang thayyib, mana yang asli, mana yang palsu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala min hikmatihi akan menjelaskan kepada orang beriman mana munafiqin. Yaitu dengan Allah berikan pada mereka ujian demi ujian. Ketika mereka menyatakan amanna, kami beriman, turun perintah. Keluarkan zakat. Ternyata mereka bakhil. Anu saya tidak ila akhirnya. Berguguran orang-orang, wah ini jelas orang yang kurang beriman atau tidak beriman. Berangkat jihad fisabilillah, tambah terlihat sekali para munafikin. Pulang dalam perang Uhud 70 orang. 300 orang. Tidak sedikit 300 orang. Kembali. Mereka akan terlihat ketika datang ujian-ujian. Berkata Syekh Sa'di selanjutnya. Faqtabat hikmatuhu. Al-bahirah an yabtali ibadahu. Maka konsekuensi dari hikmah Allah yang sangat tinggi adalah untuk menguji hamba-hambanya. Karena dibiarkan dalam keadaan tidak jelas mana munafik, mana mukmin, tidak mungkin. Tidak termasuk hikmah Allah. Membiarkan, enggak mungkin. Menunjukkan hal-hal gaib, hati-hati manusia bisa terlihat seperti cermin, seperti kaca. Terlihat semua, ini merah, ini kuning, ini itu bahaya sekali. Barakallahu fikum. Akan melihat yang lain-lain. Bagaimana ucapan-ucapan hatinya, mulutnya ngomong begini, hatinya ngomong lain. Bahaya. Tetapi iqtabat min hikmatihil bahirah, maka hikmah Allah yang sangat tinggi mengharuskan manusia tadi dibedakan. Dengan apa? Dengan ibtila. An yabtali ibadahu wa yaftinahum bima fihi yatamayyazul khabith minat thayyib. Allah akan uji mereka, akan Allah beri fitnah mereka hingga terbedakan orang yang jelek dari orang yang baik. Kal ghirbal, seperti ayakan. Ghirbal dimasukkan semua ke situ, kemudian digoyang, akan terlihat. Yang lembut akan keluar, yang kasar enggak akan keluar. Enggak akan lolos. Ikhwan ibn na'azakum, maka dengan ujian-ujian akan tersaring al-khabith minat tayyib, akan tersaring yang jelek dari yang baik. Min anwa'il ibtila wal imtihan, dari berbagai macam ibtila, ujian-ujian, dari berbagai macam imtihan. Fa arsalallahu rusulahu, Allah utus rasul-rasulnya. Wa amara bita'atihim, dan diperintahkan untuk mentaati mereka para rasul. Walinqiyad lahum, disuruh untuk terikat dengan ajaran rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para rasul. Wal iman bihim, dan diperintahkan untuk beriman pada mereka. Wa wa'adahum alal imani wa taqwal ajrul azim, dan Allah janjikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa, Allah janjikan ajrun azim. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kami percaya, kami beriman, kami beriman. Tapi ketika Nabi berkata tentang apa yang akan terjadi hari kiamat, enggak percaya. Ada tanda tanya besar. Kamu ini benar-benar mukmin atau tidak? Enggak mungkin masa orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Loh, anta mukmin? Apakah kau mukmin? Saya muslim, saya muslim. Masa enggak percaya tentang kebangkitan? Ya tapi mungkin kebangkitan itu adalah hanya roh saja, badannya enggak. Badannya sudah hancur, bagaimana mungkin? Astagfirullah. Engkau tidak beriman kalau Allah bisa menciptakannya kembali, menghidupkannya kembali. Bagi Allah menciptakan kembali lebih mudah daripada menciptakan di awal pertama. Kalau saya kata ketika orang musyrik, kalau orang musyrik wajar ketika tidak percaya. Orang musyrik membawa tulang belulang dan menyatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah rapuh seperti ini? Allah jawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawab, wahai Rasul, katakan pada mereka, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Kalau dulu menciptakan pertama kali belum pernah ada sebelumnya bisa, apalagi cuma mengulang. Apalagi cuma mengulang penciptaan. Qul ansha'aha, katakan yang akan menghidupkannya kembali adalah man ansha'aha awwala marrah. Qul yuhyiha alladhi, yang menghidupkan adalah yang ansha'aha awwala marrah. Tetapi ternyata ada orang-orang yang mengaku muslimin karena mereka sombong dengan akalnya, sombong dengan pikirannya, sombong dengan ra'yunya. I'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, masing-masing bangga dengan pikirannya sendiri, menyatakan mungkin alam dunia alam jasad, alam akhirat alam ruh, jasad enggak balik kembali. Barakallahu fikum, ini tanda-tanda kalau mereka sesungguhnya bukan mukmin hakiki alias munafik. Tidak percaya dengan kebangkitan, tidak percaya dengan kekuasaan Allah, enggak percaya pada ayat dan hadis. Qadarullah, Allah takdirkan, mereka mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ketahuan, ini orangnya yang munafik ini. Ikhwan ibn na'azakumullah, berkata Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, aila budda an ya'qid syai'an minal mihna. Makna ayat tadi berarti, kata beliau, Allah pasti akan menentukan satu ujian, satu fitnah, satu mihnah. Yadhar fihi waliyuhu, yang dengan ujian tersebut akan tampak wali-walinya. Dan akan yufaddih bihi aduwah, dan akan menjatuhkan musuh-musuhnya. Yu'raf bihi al-mu'min as-sabir, yang akan diketahui dengan ujian itu mana mukmin yang sabir dan mana munafik yang fajir. Dengan perintah itu akan terbedakan mana mukmin yang sadiq sabir dan mana al-munafik al-fajir dengan ujian. Ikhwan ibn a'azakullah, makanya dikatakan oleh beberapa sahabat atau salah seorang sahabat, engkau tidak mengenali seseorang hingga engkau bermalam bersamanya, safar bersamanya, dan berdagang bersamanya. Ada hubungan dagang, pernah safar bersama, pernah bermalam bersama, baru engkau kenal. Saya kenal dia, orangnya baik. Nah, bohirnya baik. Ketika safar, terlihat bagaimana egoisnya, bagaimana sifatnya, aslinya, kelihatan semua ketika safar yang bermalam berhari-hari. Apalagi ditimpa oleh Allah di perjalanannya kesusahan, kesengsaraan. Ada 5 orang, yang satu mengeluh marah, yang satu menyatakan ini gara-gara kamu, yang satu menyatakan sudah sabar-sabar, yang satu lagi menyatakan kita cari jalan keluar. Akan terlihat berbeda-beda karakter dan sifat-sifatnya. Ketika ada sesuatu yang bisa membantu mereka tetapi haram, aja, kita ambil saja. Jangan, itu haram. Pokoknya ini kita sudah membutuhkan demikian. Akan terlihat mana yang kokoh imannya, mana yang lemah, mana yang dhaif, mana yang memang tidak punya iman. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu ringan baru. Itu baru ujian ringan. Masih ada ujian-ujian yang lebih berat dari itu, lebih berat dari itu, lebih berat dari itu. Liyamizal khabitha minat tayyib. Untuk membedakan mana yang khabith, mana yang tayyib. Ikhwan ibn a'azakumullah isbiru. Sabarlah dengan ujian-ujian Allah. Tetaplah istiqamah di atas sunnah. Walaupun kamu mendapati pahit getir kehidupan, kesusahan, lapar, kurang ini, kurang itu, tetap istiqamah di atas sunnah dan istiqamah di atas talabul ilmi, mencari ilmu. Kembali kepada ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay antum la ta'lamun ghaib Allah fi khalqihi hatta yamiza lakum al-mu'min min al-munafiq laula ma yaqin min al-asbab al-kashifa 'an dhalik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalian enggak akan tahu kegaiban-kegaiban yang Allah ketahui pada makhluk-makhluknya hingga Allah bedakan untuk kalian, hingga Allah yang membedakan dengan takdirnya untuk kalian mana yang mukmin dari munafik. Walau lama yaqiduhu, antara mukmin dengan munafik, kalau Allah tidak jadikan asbabil kasyifah, kalau Allah tidak takdirkan sebab-sebab yang menyingkap tabir mereka, yang menyingkap aslinya mereka, yang menyingkap apa yang mereka simpan dalam hati. Allah janjikan untuk yukhrijanna abghanahum. Allah akan keluarkan dighan, akan keluarkan isi hati mereka, keluar semua. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Alhamdulillah. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang alimul ghaib, dan Allah enggak akan tunjukkan ilmu ghaibnya pada siapapun. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa yang diridhoi dari rasulnya. Memang kadang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain rasul, enggak ada yang tahu yang gaib. Tetapi Allah berkehendak untuk bisa membedakan dan kalian tahu mana munafik, mana mukmin. Dengan apa? Dengan ujian demi ujian. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih huwa khairan lahum. Di antara ujian itu adalah ujian zakat dan sedekah. Ujian dalam bentuk harta. Para munafikin berpura-pura Islam untuk apa? Hah? Kaum munafikin di Madinah berpura-pura Islam, berpura-pura masuk Islam untuk apa? Untuk menjaga nyawanya dan menjaga hartanya. Kalau saya kata tadi, karena takut akan dibunuh atau takut dirampas hartanya sebagai pampasan perang, maka berpura-pura Islam. Ternyata di dalam Islam disuruh mengeluarkan zakat dan disuruh berperang bersambung nyawa. Maka mereka terkejut. Loh, kita pura-pura Islam supaya tidak mati, disuruh perang. Saya pura-pura masuk Islam supaya tidak dirampas hartanya sebagai pampasan perang, ternyata disuruh dikeluarkan sebagai zakat. Mulailah yang terlihat bakhilnya adalah para munafikin. Kata Allah, dan jangan mengira orang-orang yang bakhil tadi, yang tidak mau mengeluarkan hartanya yang Allah berikan padanya sebagai sedekah, sebagai zakat, jangan dikira huwa khairan lahum, jangan dikira itu baik buat mereka. Bal huwa syarrun lahum, bahkan itu akan jadi jelek buat mereka. Apa itu ancamannya, kejelekannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah, akan ditimpakan atas mereka apa yang mereka bakhil padanya pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah semua warisan langit-langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ujian adalah ujian harta. Apakah engkau akan menjadi orang yang bakhil atau menjadi orang yang kerim, yang dermawan? Apakah mau membantu orang yang kekurangan? Apakah mau membantu fuqara wal masakin? Apakah mau membantu para aramil, para janda, para anak yatim? Apakah mau membantu perjuangan fi sabilillah, jihad fi sabilillah, dakwah ilallah, atau karena hubbud dunya, karena cintanya terhadap dunia, dia enggak mau keluarkan untuk itu serupiah pun? Akan terlihat nanti siapa yang benar-benar mukmin dan kerim dan menjalankan perintah Allah, dan siapa yang tidak. Ai, dan siapa yang bakhil terhadap hartanya tadi? La yadunna alladhina yabkhalun ayyamna'una ma 'indahum mimma atahum Allahu min fadlihi min al-mali wal jahi wal 'ilm wa ghairi dhalika mimma manahahum Allah wa 'asana ilayhim bihi wa amarahum bi badli ma la yadurruhum minhu li 'ibadihi fabakhilu bidhalik wa amsakuhu wa dhannu bihi 'ala 'ibadillah wa dhannu annahu khairun lahum. Jangan dikira mereka yang menahan hartanya yang Allah berikan pada mereka dari fadilahnya, atau menahan bakhil terhadap kedudukannya, bakhil terhadap ilmunya, dan lain-lain dari apa yang Allah berikan pada mereka, dari apa-apa yang ahsana ilaihim bihi, dari apa-apa yang Allah berikan kebaikan pada mereka, yang Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan ma la yadurruhum minhu, mengeluarkan sesuatu yang tidak membuat mudarat. 2.5% itu 1/40. 1/40. Barakallahu fikum. 1 dibanding 40. Sedikit sekali. La yadur, enggak akan membuat mudarat. Enggak akan membuat pailit. Ternyata bakhilu bidzalik. Ternyata mereka bakhil. Bukan hanya pada hartanya, kedudukan juga, al-ilm juga. Jangan bakhil. Kemudian amsakuhu, kemudian mereka tahan hartanya tadi. Wa dhanna bihi ala ibadillah wa dhannu annahu khairun lahum. Kemudian mereka membanggakannya di atas hamba-hamba Allah dan menyangka kalau itu baik buat mereka. Lihat saya kaya raya. Bal huwa syarrun lahum. Jangan dikira itu baik. Itu jelek buat mereka. Fi dinihim wa dunyahum wa ajlihim wa ajlihim. Jelek bagi mereka pada agamanya, jelek bagi mereka pada dunianya, jelek pada waktu yang disegerakan ini di dunia, dan jelek pula pada waktu nanti yang ditunda. Fi ajil wa fi ajil. Ajil yang disegerakan di dunia, ajil yang nanti ditunda yaumul qiyamah. Akan jelek di dunianya, akan jelek di akhiratnya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya tidak barakah. Dan di akhirat terancam dengan ancaman azab. Sayutawakun. Di antara ancaman azabnya, sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumul qiyamah. Yakni akan dijadikan apa yang mereka bakhil padanya, hartanya dijadikan tauqan fi a'naqihim yu'adzabuna bihi kama warada fil haditsis sahih. Akan dijadikan bandul yang memberatkan mereka di leher-leher mereka. Yu'adzabun, mereka disiksa dengan itu. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, innal bakhil yumassal lahu ma lahu yaumil qiyamah suja'an aqra. Lahu zabibatani yaqudu bilahzamatayhi yaqulu ana maluk ana kanzuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu. Siapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ditunaikan zakatnya, masallalahu, maka hartanya akan menjadi bentuk ular yang ganas. Lahu zabibatani yatuquhu yaumal qiyamah. Akan menjadi ular yang ganas yang memiliki taring-taring atau memiliki dua taring yang akan menyiksa dia yaumal qiyamah. Yakhudhu bilahzabat lahzamataihi, yakni syadqaihi, mengambil dengan dua rahangnya. Thumma yaqulu, kemudian berkata, ana maluk ana kanzuk, akulah hartamu, akulah perbendaharaanmu, maka silakan kumpulkan hartamu untuk menyiksamu sendiri, silakan. Jangan dikira kalau engkau bakhil enggak mau mengeluarkan zakat itu baik buatmu. Bal huwa syarrun lakum, bahkan itu syarr. Lebih banyak yang kau bakhil padanya, tentunya akan lebih besar, lebih ganas ular dari bentukan harta tersebut yang akan menerkamnya dengan dua rahangnya, dengan taring-taringnya, sambil berkata, ana maluk, ana kanzuk. Ikhwani fidina azakumullah, kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ta'ala Rasulullah SAW misdaq zalika hadihil ayah. Dan Nabi membacakan untuk mencocoki atau untuk mendukung apa yang disampaikannya tadi. Dibacakan sayutawakuna ma bakinu bihi yawmal qiyamah. Dibacakan ayat ini. Fahaulai hasibu anna bukhlahum nafa'ahum. Mereka menduga bahwa kebakhilan mereka terhadap harta akan memberikan manfaat buat mereka. Wa mujdin alaihim, akan menjadi kehebatan buat mereka. Fan qalaba alaihimul amr, ternyata keadaannya terbalik. Wa sara min a'dhabi madarrihim, ternyata menjadi sejelek-jelek madarat yang akan menimpa mereka. Wa sabab iqabihim, ternyata akan menjadi sebab diazabnya mereka. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah seluruh warisan-warisan langit dan bumi. Yakni Allah lah malikul mulki, rajanya para raja dan pemilik seluruh apa yang ada di alam ini. Wa taruddu jami'al amlak ila malikiha, dan akan kembali seluruh alam semesta kepada pemiliknya. Wa yanqalibul ibad min ad-dunya ma ma'ahum dirhamun wala dinarun, sedangkan para hamba akan berbalik dari dunia dalam keadaan tidak membawa dirham, tidak pula dinar, tidak membawa pakaian, enggak membawa harta, bahkan tidak satu benang pun yang nempel padanya. Dikumpulkan yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam keadaan uratan, hufatan, uratan, ghurula. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan, seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Ini ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan mereka tidak memiliki apapun nanti yaumul qiyamah. Sedangkan seluruh apa yang ada di dunia dan di langit sana, dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Kata Allah, sesungguhnya kami yang akan mewarisi seluruh apa yang ada di dunia, dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Wa ta'mal kaifa dzakara sabab al-ibtida'i wa sabab al-gha'i al-mujib kull wahidin minhuma an la yabkhal al-'abd bima a'tahu Allah. Perhatikanlah yang disebutkan dari sebab-sebab al-ibtida'i, sebab-sebab ibtida'i, dan sebab-sebab al-gha'i, sebab-sebab yang merupakan permulaan dia mengapa berbuat seperti itu, dan sebab akibatnya nanti yaumul qiyamah. Maka itu semua menunjukkan agar kita jangan bakhil untuk perkara yang baik, untuk perkara yang mendapatkan pahala di sisi Allah, apalagi yang wajib. Jangan bakhil terhadap perkara yang wajib, keluarkan. Barakallahu fikum. Allah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.